Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'rufu bil-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadith yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala masih di dalam bab Tahrimul Zulm Wal-Amru Biraddil Madhalim, bab diharamkannya perbuatan zalim dan perintah untuk mengembalikan apa saja yang pernah dizalimi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadruna mal muflis. Hadis ini sudah berulang-ulang kita lewati dan juga sudah pernah kita bahas. Atadruna mal muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang sama sekali, wala mata', dan juga tidak lagi memiliki harta benda. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa dan zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, dan dia juga datang membawa dosa, pernah mencela si fulan ini, pernah menuduh dengan tuduhan palsu kepada si fulan, pernah memakan harta si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah memukul si fulan, dan yang lainnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka si fulan tadi yang dia zalimi diberikan untuknya kebaikan-kebaikan dari orang tersebut, dan yang itu juga diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang menzalimi tadi, dibagi-bagikan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Dalam sebagian riwayat, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha anhu. Maka apabila telah habis kebaikan-kebaikannya sebelum selesai diputuskan perkara atas dia, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Kebaikannya habis tapi belum selesai perkara mereka diputuskan, masih ada kezaliman yang dia lakukan yang belum diselesaikan, tapi dia tidak memiliki lagi amal kebaikan. Maka kata Nabi SAW, ukhidha min khatayahum, Allah akan memutuskan dengan mengambil dosa-dosa orang yang dia zalimi. Faturihat alaihi, kemudian diberikan kepada dia. Thumma turiha finnar, kemudian dengan itu dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Habis kebaikannya untuk dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Baik dizalimi kehormatannya, dizalimi hartanya, dizalimi fisiknya, dan yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2581. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita bahas, hadis ini menjadi sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari perbuatan zalim, menjaga diri dari perbuatan zalim, tidak menzalimi hak orang lain. Dan kezaliman pada hak orang lain juga sudah kita lalui, terjadi pada tiga perkara. Yang pertama adalah perkara harta seseorang, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain, memanfaatkan harta orang lain tanpa hak, menzalimi harta mereka. Yang kedua, pada perkara darah orang lain, maka kewajibannya adalah untuk menjaga darah-darah mereka tidak tertumpah kecuali dengan hak yang telah diatur di dalam syariat. Dan yang ketiga adalah masalah al-arad, kehormatan seseorang, apalagi kehormatan seorang muslim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan dia mencela, tidak boleh sembarangan dia melaknat, tidak boleh sembarangan dia memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas, dan seterusnya. Kalau sampai tiga hal itu dilanggar, kezaliman sekecil apapun pada tiga hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikannya nanti jika itu belum terselesaikan di kehidupan dunia. Taib. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya beliau mengatakan, wa fi hadza at-tahdziru minal 'udwan 'alal khalq. Dan di dalam hadis ini kita bisa ambil faedah at-tahdzir, peringatan keras, minal udwan, untuk melampaui batas, alal khalqi, atas hak orang lain. Wa annahu yajibu alal insani an yuaddiya malin nasi fi hayatihi qabla mamatihi. Dan wajib bagi manusia untuk mereka menunaikan milik orang lain selama masih hidup di dunia. Qabla mamatihi, sebelum dia mati. Karena kalau sudah mati, pengadilannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diputuskan sampai dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi bermanfaat kedudukan, tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak keturunan, dan seterusnya. Yang berlaku adalah amal kebaikan dan keburukan. Amal kebaikan dia yang akan dikurangi. Jika masih belum terselesaikan juga, maka keburukannya akan ditambah dari keburukan orang-orang yang dia zalimi. Hatta yakunal qisasu fid dunya mimma yastati'. Sehingga kalau itu masih kehidupan dunia, dia jadikan, kalaupun itu qisas, pengambilan balas atas darah yang tertumpah, yang dia tumpahkan menzalimi hak darah orang lain, maka selesaikan di dunia mimma yastati', sekemampuan dia, harus segera diselesaikan. Amma fil akhirati falaysa hunaka dirhamun. Adapun di akhirat nanti, pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak kenal lagi yang namanya dirham, wala dinar, tidak kenal lagi yang namanya dinar. Hatta yufdia nafsahu, sehingga dengan dirham, dengan dinar, maksudnya dengan harta benda yang dia miliki, dengan uang yang pernah dia punya, tidak akan lagi memberikan manfaat di kehidupan akhiratnya. laisa fihi illal hasanat, tidak ada lain kecuali hanya mengurangi tabungan kebaikan. Tayyib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukhadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diambilkan untuk orang yang pertama yang dia zalimi kebaikan dia diberikan kepada orang itu. Orang yang kedua juga diberikan dari kebaikan dia kepada orang itu yang dia zalimi dan seterusnya. Tayyib. Sampai akhir hadis. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa an ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama ana basyarun. Perhatikan, ini penting, ada pelajaran bagus dalam hadis Ummu Salamah di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Kata Nabi, aku ini hanyalah seorang manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian datang kepadaku mengadukan perselisihan kalian. Tahtasimuna ilayya maksudnya adalah tatahakamuna ilayya. Kalian datang meminta keputusan dari perselisihan di antara kalian. Wa la'alla ba'dhakum an yakuna alhanu bihujjatihi min ba'dhin. Dan bisa saja di antara kalian ada orang-orang yang alhan. Alhan maksudnya adalah a'lam. Dia lebih pandai untuk mengatur hujjahnya, mengatur alasannya pada perselisihan itu. Pandai menyampaikan, pandai menata kalimat. Fa'aqdiyalahu binahwi ma asma', lalu kemudian aku putuskan untuk dia sesuai dengan apa yang aku dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Ketika ada dua orang berselisih, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lebih bisa menguasai perdebatan itu. Mampu menata kalimat dengan baik, mampu menata argumentasi dengan baik, alasan-alasannya dengan baik. Belum tentu dia yang benar. Tapi seorang hakim memutuskan berdasarkan apa yang tersampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan demikian. Aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar dari kalian pada perselisihan itu. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, maka ketahuilah barang siapa yang aku putuskan untuknya ternyata menzalimi hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka ketahuilah sesungguhnya aku telah memberikan sepotong neraka kepada dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari nomor hadis 2680, Muslim 1713. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran yang bagus pada hadis ini, di mana hadis ini keluar langsung dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tepat beliau menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis di dalam bab tahrimul zulm, diharamkan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan atau menghalalkan kezaliman yang pernah dilakukan. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menegaskan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia biasa. Maka beliau buka hadis tadi dengan mengatakan innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa. Maksudnya basyarun, basyarun mithluna. Manusia sama seperti kita. Tercipta dengan asal yang sama dengan penciptaan kita, yaitu tercipta dari tanah dan merupakan anak keturunan Adam alaihissalam. Makan juga dengan apa yang dimakan oleh layaknya manusia, membutuhkan minum apa yang dibutuhkan oleh manusia, juga istirahat membutuhkan tidur, sama seperti manusia yang lain. Dan yang juga identik dengan masalah al khosmah atau perselisihan, ketika beliau menegaskan bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa, artinya beliau tidak mengetahui perkara-perkara ghaib, termasuk dalam memutuskan perkara di antara dua orang yang berselisih. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini perkara pertama sebagai dalil tegas bahwa Nabi SAW itu sama dengan kita manusia biasa. Hanya saja beliau memiliki nilai yang lebih dibandingkan keumuman manusia. Apa nilai yang lebih itu? Sehingga kita tidak boleh dengan alasan bahwa beliau manusia biasa kemudian kita merendahkan beliau. Demikian juga nilai itu menjadikan dengan beliau sebagai seorang biasa, kita tidak memposisikan beliau lebih daripada yang seharusnya, bersikap adil. Nilai itu adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun beliau manusia biasa, kita memposisikan lebih daripada layaknya manusia biasa, tapi juga kita tidak terlalu meninggikan beliau dari layaknya manusia biasa. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa bihadza tanqati'u jami'u syubahil ladzina yata'allaquna bir Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yad'unahu aw ya'budunahu aw yu'minunahu naqli kashfi ad-durr aw yu'ammilunahu li jalbil khair." Ini menjadi bantahan yang memutus seluruh syubhat-syubhat dari orang-orang yang mereka menggantungkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik menggantungkan kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menggantungkan kepada jah beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, murni pada perkara itu saja. Mereka tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyeru, memanggil nama Nabi SAW untuk menyelesaikan perkara mereka, untuk memberikan kemanfaatan kepada mereka, au ya'budunahu, atau syubhat orang-orang yang mereka menyembah Nabi SAW. Kenapa dikatakan menyembah? Karena mereka memposisikan Nabi SAW di luar batas manusia, menempatkan Rasulullah SAW seolah-olah sebagai Rabb. Bahwa sepeninggal beliau, beliau mampu masih mengatur urusan hidup manusia yang masih hidup sekarang ini, mampu untuk hadir di tengah-tengah manusia, orang-orang yang menyeru nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Au yu'ammilunahu li jalbil khair, atau orang yang benar-benar mengharapkan, menggantungkan harapannya untuk mendapatkan perkara-perkara kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai bantahannya. Hal itu juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "innama ana basyarun mithlukum." Perhatikan ayat ini, sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Qul, katakanlah hai Muhammad, perintah dari Allah kepada beliau SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita, menegaskan tentang siapa beliau SAW. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, yang diberikan wahyu kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Nah, bagian akhir dari ayat ini yang memberikan nilai lebih, yang memberikan perbedaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebanyakan manusia, dengan kita, yaitu dengan dipilihnya beliau sebagai penyampai wahyu, sebagai penyampai syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi yang benar dalam menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu Abdullah wa rasuluhu, bahwasanya beliau adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah yang namanya Abdun la yu'bad. Hamba itu tidak pernah akan bisa disembah. Yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ilah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kandungan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, berarti beliau adalah Abdun, namanya Abdun la yu'bad. Hamba itu tidak akan disembah. Dan yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulun, sebagai utusan. Konsekuensi meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan adalah rasulun fala yukadzab, tidak boleh didustakan. Dan tidak patut untuk didustakan semua berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dua konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Abdun fala yu'bad, beliau hamba maka tidak pantas untuk disembah. Rasulun fala yukadzab, beliau utusan maka tidak pantas untuk didustakan berita-berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Pada ayat yang lain dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai dengan ayat 23, termasuk juga di antara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan hai Muhammad, inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Sesungguhnya aku ini tidak memiliki untuk kalian dharran, kemadharatan, wala rasyada, juga tidak memiliki untuk kalian jalan keluar. Maksudnya kemanfaatan. Beliau sendiri tidak punya manfaat madorot untuk mengatur diri beliau SAW sendiri, apalagi untuk orang lain. Karena itu konsekuensi dari hamba, di tangannya tidak ada yang namanya manfaat dan kemadorotan, kemudian bisa mengatur manfaat itu sekehendak beliau atau mengatur kemadorotan itu sekehendak beliau. Nafa' wa dhur, kemanfaatan ataupun kemadharatan murni milik Allah Subhanahu wa taala, murni hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan kemanfaatan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu sepenuhnya untuk mengatur kemana kemadharatan itu akan turun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul, katakan hai Muhammad, inni la yujirani minallahi ahadun." Sesungguhnya tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang bisa melindungiku dari Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak mendapati ada yang bisa melindungi aku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak menurunkan kemadharatan hatta itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas diperintah oleh Allah untuk mengatakan, "Lan yujirani minallahi ahadun." Tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah. Dan aku tidak mendapatkan orang yang bisa melindungi aku dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menyampaikan kepada kita. Tegas menegaskan makna daripada bashar tadi, manusia biasa. Kemudian pada ayat yang berikutnya 23, illa balaghan minallahi wa risalati. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali balaghon, penyampaian apa? Minallah, dari Allah, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa risalatihi, dan membawa pengutusan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya utusan yang menyampaikan syariat. Syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ditegaskan lagi di dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yantiqu anil hawa, tidaklah berucap kalau berkaitan dengan syariat dari hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu melainkan hanyalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mempertegas makna beliau sebagai utusan. Baik. Dan dalil-dalil yang lain. Semuanya ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, membawa pada satu ketetapan dan satu fakta bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah manusia biasa. Hanya saja beliau membawa amanah risalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Bagian yang kedua dari hadis tadi, wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian meminta keputusan hukum pada perselisihan kalian kepadaku. Fa idza kuntu basyaran mithlukum fa inni la a'lamu manil muhaqqi minkum wa manil mubtil. Bagian yang kedua ini menegaskan bahwa ketika ada dua orang yang berselisih, dua kelompok yang berselisih datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai manusia biasa tidak memiliki ilmu gaib tentang mereka, maka beliau pun tidak mengetahui siapa di antara dua orang tadi atau siapa di antara dua kelompok tadi yang benar dan yang salah. Maka ketika ada yang mengadukan permasalahan perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menyampaikan hujahnya. Ini konsep kehakiman, penghakiman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibahas oleh para ulama dari hadis ini tentang adab-adab qadhi, seorang hakim. Dan apa saja yang harus dia lakukan bersumber dari hadis ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalian datang kepadaku menyampaikan perselisihan. Aku manusia biasa tidak mengetahui mana di antara kalian yang benar, mana di antara kalian yang salah. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang terlalu melampaui batas pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kunci-kunci gaib. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kunci-kunci gaib, perkara-perkara gaib, setidaknya sedikit bagian daripada perkara gaib yang ada di dunia ini adalah tadi. Ada dua orang yang berselisih, belum saja mereka menyampaikan apa masalahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu yang benar yang ini, yang salah yang ini. Itu seharusnya. Tapi tidak disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di sini. Beliau tidak tahu sama sekali. Sampai kedua belah pihak menyampaikan argumentasinya, menyampaikan alasannya, menyampaikan hujahnya. Si A menyampaikan demikian, demikian, demikian, si B menyampaikan demikian, demikian, demikian. Karena mereka tidak menemukan jalan keluarnya, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga sama, akan memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhanu bihujjatin min ba'dih." Dalam riwayat yang lain, "Wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'dih." Bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih pandai, lebih bisa untuk mengatur hujahnya, menata alasannya, menyampaikan argumentasinya dibandingkan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendengar berita itu dari apa yang mereka sampaikan. Beliau menilai mana yang benar, mana yang tidak dari apa yang tersampaikan. Jadi beliau menghukumi sesuai dengan apa yang didengar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqdiya lahu bi nahwi ma asma. Aku akan memberikan keputusan sesuai dengan apa yang aku dengar. Menegaskan lagi posisi beliau sebagai seorang manusia. Dan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala pada qada atau ketetapan yang akan beliau tetapkan atau apa yang akan beliau putuskan pada perselisihan di antara dua orang tadi atau dua kelompok tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur. Murni keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi." Maka siapa yang aku berikan keputusan, ternyata keputusan itu sebenarnya menzalimi hak saudaranya. Kalimat terakhir ini bukan kemudian menjadikan beliau turun derajat, tidak. Tapi ini peringatan. Orang yang menyampaikan hujah, yang menyampaikan argumentasi, lebih pandai menata kalimat, lebih jadal, bisa menguasai perdebatan pada perselisihan tadi, sehingga membuat seorang qadhi, seorang hakim mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia tahu itu tadi. Dan selayaknya demikian, seorang hakim itu memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari alasan kedua belah yang sedang berselisih tadi. Nah, kalau seandainya orang yang lebih pandai berbicara tadi nampak kebenaran ada pada dia, diputuskan bahwa kebenaran ada pada A oleh seorang hakim, dengan kewenangannya, dengan kompetensinya hakim itu memutuskan demikian, berlaku, diberlakukan, dan mereka harus menjalankan keputusan itu. Namun ala muril ayyam, berjalannya waktu, ternyata apa yang diputuskan itu tidak sesuai fakta di lapangan. Qadhi berdosa tidak, sebagaimana Nabi SAW di sini, beliau pun tidak berdosa karena memutuskan berdasarkan ilmu, memutuskan berdasarkan apa yang tersampaikan. Kalau nanti berlalunya waktu ternyata fakta di lapangan sebaliknya, maka apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini bukan itu untuk merendahkan diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu peringatan kepada orang yang diberikan keputusan tadi. Jangan senang dengan diputuskan bahwa kamu yang benar. Maka harus jujur, harus benar-benar bagus niatnya dalam menyelesaikan perselisihan tadi. Kalau ada yang tidak jujur, kalau ada yang niatnya tidak lurus, kemudian perkara yang diperselisihkan itu tadi diselesaikan, lantas ternyata kezaliman yang terjadi pada keputusan tersebut, maka yang ridho dengan keputusan yang salah akan menanggung akibat daripada keputusan hakim itu. Hakim tidak berdosa, hakim tidak disalahkan, tapi yang ridho dengan keputusan yang salah itu, merekalah yang akan menanggung dosanya. Kok bisa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, innama aqta'u lahu jamratan minan nar." Siapa yang aku putuskan untuknya, ternyata itu adalah menzalimi hak saudaranya berdasarkan fakta lapangan yang ada, maka sama dengan aku memberikan sepotong neraka untuk dia. Itu peringatan. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya'ni anna hukmal hakimi la yubihul haram, yaitu keputusan hakim yang salah tadi menyelisih fakta lapangan tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi mubah. Falau annal hakima hakama lil mubtili bimuqtadha zahiri da'wa, seandainya ada seorang hakim yang memutuskan kebenaran, ternyata orang yang dia putuskan benar tadi salah sesuai dengan zahir pengakuan, fa inna dzalika la yahillu lahu ma hakama lahu bihi, maka orang yang sudah mengetahui tadi tidak boleh dia ridha dan berpegang dengan keputusan yang salah tadi. Bal innahu yazdadu ithman, kalau dia ridho dengan itu, dia puas diri dengan itu dan merasa menang dengan itu, itu hanya akan menambah dosa dia, karena dia tahu mana kebenaran yang sesungguhnya. Li annahu tusilu ilal batili bitoriqin batilah, karena itu sama saja dia dengan sengaja mengharapkan terjadinya kebatilan dengan cara yang batil juga, dengan cara yang salah. Ridho dengan kesalahan dengan cara yang salah. Fayakunu a'zam mimman akhadahu bighairi hadhihi at-tariq, maka dosanya akan lebih besar dibandingkan ketika dia tidak dengan sengaja dan tidak berpuas diri setelah tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, apa yang dilakukan itu adalah sebuah kezaliman. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti saya katakan tadi di depan, bahwa hadis ini terdapat faedah yang sangat banyak. Jika demikian kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa beliau seorang manusia biasa, tidak mengetahui ilmu ghaib, dan melaksanakan keputusan sesuai dengan yang zahir dari da'wah masing-masing yang berselisih tadi, maka tidak ada orang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari batas manusia. Dia mengetahui perkara ghaib yang sama sekali tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia manapun, atau dia dalam menentukan, menetapkan keputusan pasti selalu benar terus, tidak akan pernah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kondisinya seperti tadi. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Hadis yang berikutnya. Kata Nawawi rahimahullah, qala wa 'an ibni Umar. Dan dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haramah. Seorang yang beriman akan senantiasa berada di dalam ketenangan karena agamanya, ma lam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Seorang mukmin akan terus berada dalam ketenangan karena agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6862. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pendek ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu pada hukum asalnya dia akan mendapatkan ketenangan baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat dengan keimanan yang dia miliki, dengan Islam yang dia peluk tadi. Selamanya dia akan mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Namun ada pengecualian yang bisa merusak ketenangan di dalam Islam, yang bisa merusak ketenangan dengan adanya keimanan di dalam hati seseorang, yaitu saat dia menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. Kenapa demikian? Saya pinjam di sini keterangan daripada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Saya lihat cukup bagus keterangan beliau sehingga kita cukupkan apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, di dalam Islam ada beberapa darah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darah yang haram untuk ditumpahkan. Dan darah yang haram ditumpahkan itu ada 4 jenis. Al-awwal, yang pertama, darah haram adalah damul muslim. Darahnya seorang muslim. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka terjaga darahnya. Tidak boleh untuk sembarangan ditumpahkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau dia menumpahkan darah seseorang tidak sengaja, ada hukumnya, harus mengganti. Nanti akan kita bahas. Apalagi jika dia menumpahkan darah seorang muslim dengan sengaja, lebih berat. Taib. Ini jenis darah yang pertama, darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat, haram untuk ditumpahkan. Darah yang kedua adalah damu dhimmi, yaitu darah seorang kafir, non muslim, tapi dhimmi, yang berada di dalam jaminan pemerintah muslim, yang berada dalam jaminan pemerintah muslim. Dia bukan muslim, dia tidak bersyahadat, dia seorang yang kafir dengan seluruh milah yang ada di dalamnya, dengan seluruh aliran yang ada di dalamnya, jenis kafir apapun dia, kalau dia zimmi, ada di bawah perlindungan pemerintah muslim, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Baik. Kemudian jenis darah yang ketiga, damun mu'ahad, darah seorang kafir mu'ahad, atau sebagian ulama menyebutnya kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid adalah seorang kafir non-muslim yang terikat perjanjian damai dengan pemerintah muslim. Dia tidak ada di bawah jaminan pemerintah muslim, dia juga bukan muslim, tapi ada ikatan perjanjian damai di antara pemerintah muslim dengan mereka. Nah, ini mu'ahad. Maka darah mereka juga haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh dengan alasan kafir halal darahnya, tidak. Kalau dia mu'ahad, mu'ahid, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan darah yang keempat yang haram untuk ditumpahkan adalah damul musta'man, darah seorang kafir musta'man. Kafir musta'man adalah seorang kafir yang berkunjung ke negeri muslim dan mendapatkan jaminan keamanan. Bedanya dengan zimmi tadi, zimmi itu tinggal di dalam. Kalau musta'man berkunjung, gampangannya turis. Tapi dengan dia berkunjung, dia masuk ke negeri muslim, mendapatkan jaminan keamanan, tidak boleh ditumpahkan darah orang kafir ini. Nah, ini empat darah yang diharamkan untuk ditumpahkan di dalam Islam. Maka seorang muslim yang baik akan mendapatkan ketenangan dengan keimanan dia selama tidak dengan sengaja atau tidak sengaja menumpahkan keempat darah yang haram tadi. Baik. فَإِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانُ دَمًا حَرَامًا فَإِنَّهُ يَضِيقُ عَلَيْهِ دِينُهُ. Ketika seorang yang beriman menumpahkan darah yang haram tadi, maka pasti dia akan mendapatkan kesempitan di dalam hatinya meskipun dia seorang muslim, meskipun dia seorang mukmin. Kok bisa? Ini masih panjang sebetulnya pembahasannya, tapi saya berikan isyarat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Itu menjadi dasar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Seorang mukmin itu dia tetap berada dalam ketenangan karena agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 63, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ini alasannya. Kata Allah, man yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya, ada lima balasan ketika seseorang itu menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima balasan, lima ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fajaza'uhu jahannam. Dia akan diberikan balasan dengan dimasukkan ke dalam jahannam. Baik. Jahannam itu tingkat neraka. Di mana dia berada? Di bawah. Baik. Jangankan kok masuk jahannam, masuk neraka saja itu sudah kepedihan yang tidak bisa digambarkan dalam kehidupan dunia kita sekarang. Dan neraka yang paling ringan hanya ada satu orang yang ada di situ, tidak ada dua orang ini. Itu neraka yang paling ringan, neraka yang paling atas. Ada di sana Abu Thalib, hanya seorang diri, tidak akan ada orang kedua. Tapi tahu siksaan Abu Thalib? Dipakaikan terompah dua sendal dari api neraka mendidih otaknya. Itu siksa paling ringan dan hanya Abu Thalib yang merasakan siksa itu. Nah, ancaman pertama, orang yang menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ancaman yang kedua, khalidan fiha. Dia tinggal lama di dalam neraka itu. Khalidan fiha di sini para ulama sepakat ada perselisihan sedikit, tapi yang dimaksud dengan khalidan fiha bukan kekal, namun al-muqsud tawil. Dia akan tinggal di dalam jahanam dalam waktu yang sangat lama. Tidak tahu batasnya, tidak tahu berapa pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang kedua. Ancaman yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepada dia. Tayib. Itu sudah ancaman luar biasa. Bagaimana tidak? Manusia, orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan keimanannya itu untuk mendapatkan dua hal dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dan ridho. Tayib. Nah, ketika seorang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah marah kepada dia, Allah murka kepada dia, maka potensi untuk bisa masuk surga itu kecil. Nah, ancaman yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam Allah murka kepada dia. Yang keempat, wala'anahu, Allah laknat. Nah, kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, laknat itu sudah sering kita bahas, definisinya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, yaitu dijauhkan dan diusirnya seseorang dari rahmat Allah. Berarti dia berpotensi tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ini ancaman yang keempat. Allah melaknat dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan siapkan untuknya azab yang besar. Azaban 'aziman, azab yang besar. Lima ancaman ini, ketika seorang menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terancam dengan lima ancaman tadi, kira-kira masih bisa tenang atau tidak? Ancaman masuk jahanam, ancaman tinggal di neraka jahanam dalam waktu yang lama, dia mendapatkan murka, dia dilaknat oleh Allah, dan Allah siapkan siksa yang besar untuk dia. Itu sebabnya kata Nabi SAW, seorang mukmin akan tenang dengan keimanannya, tenang dengan agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis yang terakhir kita selesaikan bab ini. Wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah, dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, wa hiya imra'atu Hamzah, dan beliau adalah istri daripada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang. Rijal di sini tidak terbatas pada laki-laki, meskipun makna asal katanya laki-laki. Sesungguhnya ada orang-orang yatakhawwaduna fi malillah, yang mereka buruk dalam mengatur harta yang telah diberikan oleh Allah. Lihat, peringatan untuk kita semua nih. Ada orang-orang yang mereka buruk dalam mengatur harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bi ghairi haqqin, tanpa hak yang seharusnya. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka diancam akan mendapatkan neraka di hari kiamat nanti. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang terakhir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menutup bab tentang diharamkannya kezaliman dengan hadis ini. Dan hadis ini menjadi pengingat bahwa ketika kita membelanjakan harta yang kita miliki tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan engkau menzalimi Allah Subhanahu wa taala pada harta yang dititipkan kepada engkau. Maka Allah ancam mereka akan mendapatkan neraka. Kenapa? Su'ut tasarruf, jelek dalam memperlakukan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalilun ala annahum yatasarrufuna tasarrufan ta'ishan ghaira mabniyin ala usulin syar'iyyah. Ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang diancam ini adalah mereka orang-orang yang memiliki harta orang-orang yang dititipi harta duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yatasarrafuna tasarrufan ta'isyan. Mereka membelanjakan hartanya, mengatur hartanya dengan sangat buruk, dengan sangat jelek. Ghaira mabniyin, mereka mengeluarkan hartanya tidak dibangun ala usulin syar'iyah, berdasarkan patokan-patokan agama Allah. Fayufsidunal amwal yubdhiluna fima yadur, maka mereka memberikan atau menjadikan hartanya sebagai sumber kerusakan. Yubdhiluna fima yadur, mereka keluarkan hanya pada perkara-perkara yang bermadharat, pada perkara-perkara maksiat. Banyak beliau sebutkan contoh di sini, di antaranya orang yang suka apa namanya beli rokok, yang membeli apa namanya perkara-perkara yang memabukkan dan seterusnya, termasuk orang-orang yang buruk dalam memperlakukan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat tahdzir atau peringatan untuk kita sekalian yang memiliki harta, berusahalah untuk membelanjakan harta itu atau mentasarufkan harta itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadikannya bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya maupun orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridha dengan harta yang dititipkannya kepada kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini akhir dari bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman yang pernah diperbuat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan bab yang baru. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.